Ini al-kabair. Kita akan masuk di sini bab yang ke-61. Bab man a'ana ala khusumatin fil batil. Ini bab berikutnya tentang dosa besar. Ini jenis-jenis dosa besar berikutnya adalah man a'ana, orang yang menolong, ala khusumatin fil batil, di atas perdebatan yang batil. Orang yang menolong orang yang salah. Bagaimana ini termasuk dosa besar? Jelas orang itu melakukan kesalahan. Jelas mencuri, atau jelas dia melakukan perzinahan dan sebagainya. Kemudian dia malah ditolong. Jelas dia itu salah. Kemudian kita menolongnya. Maka ini termasuk dari dosa besar. Sebagaimana beliau di sini wa qaulullahi taala wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan, dan telah menolonglah kalian di dalam kebaikan dan ketakwaan. Dan jangan kalian telah menolong di dalam dosa dan permusuhan. Berarti kalau dia menolong orang yang jelas-jelas melakukan kesalahan, dia telah menolong di dalam dosa. Kemudian berikutnya beliau mengatakan wa qalu man yasfa syafa'atan hasanatan, barang siapa memberikan syafaat, memberikan bantuan yang bagus, ya, atau syafaat ini kemudian sebagai perantara yang bagus, yakun lahu nasibun minha, maka dia mendapatkan bagian dari pahala. Barang siapa yang dia itu memberikan bantuan di dalam perkara yang bagus, maka dia dapat pahala juga. Orang yang dalam kesulitan, yang pemiliknya ingin mempunyai rumah, atau mungkin ingin mencari kontrakan atau yang semisalnya, kemudian dia menghubungkan dengan pemiliknya, ya, maka seperti ini dia akan mendapatkan bagian nasibun minha. Sebaliknya waman yasfa' syafa'atan sayyi'ah, barang siapa yang menghubungkan atau membantu dengan siapa yang jelek, supaya dia tidak dihukum, supaya dia tidak kemudian mendapatkan hukuman yang setimpal dengannya, yakulahu kibrun minha, maka dia mendapatkan dosa darinya. Di sini semua menunjukkan tidak boleh kita untuk tolong-menolong di dalam kebatilan. Kemudian beliau menyebutkan hadis nomor 123. Ali bin Umar radhiyallahu anhu, maksudnya adalah Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, marfu'an sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, di sini sahih. Disebutkan oleh Syarbani dalam Shahihah nomor 438. Man halat syafa'atuhu, barang siapa yang menghalangi syafaatnya itu, duna haddin min hududillah, dari hukuman-hukuman Allah Subhanahu wa taala, batasan dari batasan Allah Subhanahu wa taala, seorang ini berhak dihukum potong tangannya, atau mungkin di kisos, atau mungkin di rajam, kemudian dia memberikan syafaat agar tidak terjadi. Faqad dawallahu fi amri, maka dia telah melawan Allah Subhanahu wa taala dalam perintahnya, dalam perkaranya, tidak boleh. Kalau kemudian urusannya sudah sampai kepada pemerintah, tidak boleh dibatalkan. Kalau belum naik, saling memaafkan boleh. Pernah lewat pembahasannya. Ya, umpamanya dalam masalah hudud, hukuman-hukuman yang telah ditetapkan dalam syariat yang tadi kita sebutkan, minuman-minuman keras dan semisalnya, demikian juga mencuri, maka kalau sudah naik kepada pemerintah tidak boleh dibatalkan, tidak boleh memberikan syafaat. Tetapi kalau belum sampai, belum dilaporkan, saling memaafkan atau saling mengganti dan sebagainya, maka ini boleh. Kemudian beliau menyebutkan wa man khasama fi badal, barang siapa yang berdebat di dalam kebatilan, bahwa ya lama nomba, dan dia tahu bahwa itu salah, terus dia beda, padahal jelas salah. Lam yazal fi suktilah, maka dia terus menerus di dalam kemurkaan Allah SWT. Allah murka terus. Kadang di dalam pengadilan seperti itu, jelas dia salah, tetapi uangnya lebih banyak, sampai akhirnya mendapatkan pembina dan sebagainya. Akhirnya orang yang dia itu terdolimi malah kemudian tidak mendapatkan bagiannya. Kita dapati. Atau bahkan ya, supaya tidak terjadi keributan, sudah dihukum, memang dihukum, tapi dengan hukuman yang ringan sekali, umpamanya. Ya. Supaya apa? Supaya tidak terjadi keributan dan sebagainya. Nah, seperti itu. Maka orang yang seperti ini, yang dia itu menolong kebatilan, dia tahu itu adalah batil, salah, terus menerus dia di dalam kemurkaan Allah Subhanahu wa taala, hatta yamsi anhu, sampai dia itu mencopotnya. Sudah, aku tidak mau ikut-ikutan karena ini perkara yang jelas. Ya, umpamanya jelas ini tanah pemerintah, umpamanya dia memperjuangkan, padahal jelas itu tanah pemerintah, tidak boleh seperti itu. Kemudian berikutnya wa man qala bil mu'min ma laysa fihi, barang siapa yang berkata tentang seorang mukmin yang tidak yang punya demikian, menuduh dia itu orang yang berzina umpamanya, perkara yang berat. Karena dalam Al-Qur'an dijelaskan mengatakan seorang yang berzina kalau cuma tiga, walaupun perkaranya benar ya, maka itu adalah tetap dikatakan dusta. Ya. Bahwa indallahi adzim, di sisi Allah Subhanahu itu adalah besar. Jadi memang benar-benar orang itu berzina, tetapi yang bersaksi cuma tiga, maka di sisi Allah Subhanahu tetap itu adalah sesuatu yang dusta. Demikian, karena itu perkara yang besar seperti itu. Demikian juga orang yang menuduh orang yang dia melakukan perbuatan-perbuatan maksiat yang lainnya, maka dia juga mendapatkan hukumannya. Memangkola bi mu'min malaysa fihi humisa fi radgatil khibar, barang siapa yang mengatakan kepada mukmin yang dia tidak sebenarnya seperti itu, maka dia ditahan di dalam radgatil khibar. Dikatakan di sini ada beberapa tafsir. Abdul bin Umar beliau mengatakan wadi fi jahannam, lembah yang ada dalam neraka jahannam. Barang siapa yang membicarakan seorang mukmin ternyata dia tidak seperti itu, ya menuduh dengan suatu padahal dia tidak seperti itu, maka dia akan dipenjara di tadi lembah yang ada di neraka jahanam. Sebagian mengatakan dalam riwayat yang lain usharatu ahli nar, yaitu atta atsin alhasil ikhtilat usharah biturab, di keringatnya itu orang ahli neraka atau mungkin anggota badan dia itu bercampur dengan tanah, ya kemudian menahan dia ini, menahan orang melakukan seperti ini. Ini demikian, ini dosa orang yang dia itu menuduh seorang mukmin. Hatta yakhruja mimma qala, sampai dia keluar dari apa yang dia ucapkan. Menuduh orang sebagai orang yang muftadir bahkan atau yang semisalnya, maka ini perlu hati-hati. Perlu kemudian dibutuhkan di situ kemampuan di dalam masalah ilmu, demikian juga mengetahui sifat-sifat dan sebagainya. Karena kalau dia mengucapkan seperti itu padahal tidak, maka dia ditahan di penjara di tempat ini tadi. Suatu lembah yang ada di neraka jahanam. Wa fi riwayatin wa man aana ala khusumatin bidul, barang siapa yang menolong di dalam perdebatan dengan batil faqad ba'a bi ghadabi min Allah azza wajalla, maka dia telah membawa kemurkaan kemarahan Allah Subhanahu wa taala. Rawahu Abu Dawud bi sanadin sahih, Imam Abu Dawud dengan sanad yang sahih. Disebutkan dalam tafsir As-Sa'di dalam surat An-Nisa ayat yang ke-104. Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wala tujadilani alladziina yahtanuuna anfusahum, ayat 107. Jangan kamu berdebat kepada orang yang dia itu berkhianat terhadap diri mereka. Innallaha la yuhibbu man kana khawanan atsima, Allah tidak mencintai orang-orang yang berkhianat, demikian juga banyak melakukan dosa. Semua dari beliau di sini al-ihtiyan wal khiyanah bi makna al-jinayah, yang dia melakukan kemaksiatan. Wa hadza yasmalu nahi 'anil mujadalah man ala an man adnaba, yakni masuk di situ orang yang dia itu membela orang yang telah berdosa. Orang yang telah berdosa telah salah kemudian dia bela. Wa tuwajjah alaihi uqubah, dan dia berhak mendapatkan siksaan tapi dibela. Jelas-jelas salah dia dibela. Min hadin aw ta'zir, baik itu had ataupun ta'zir. Ta'zir itu sesuatu yang belum diputuskan di dalam yakni syariat, tetapi pemerintah boleh untuk kemudian memutuskan hukumannya ini dan itu namanya takzir. Kalau had dijelaskan, orang yang mencuri potong tangan, orang yang berzina, yang sudah muson, sudah menikah, maka dirajam. Takzir itu yang tidak disebutkan, dan pemerintah, orang yang berkuasa berhak untuk menentukan. Fa'innahu la yujadal anhu, sesungguhnya tidak boleh dibela. Bidab'in, ya, dengan menolong dia, maksudara minhu minal khianah, yang timbul dari khianat, tidak boleh. Ya, jelas-jelas dia itu melakukan kesalahan, kemudian dia dibela, maka ini tidak boleh. Ini semua menjelaskan tentang bahwa orang yang dia itu membela orang yang salah, maka itu termasuk dari dosa besar, bahkan khusumah, dan itu termasuk dari tanda-tanda kemunafikan. Disebutkan oleh Imam Bukhari Muslim, dari Aziz Abdullah bin Amr bin Has, demikian juga yang lainnya. Di situ disebutkan Nabi SAW alamatun nifak salah satun, semoga dari Imam Bukhari Muslim arba'atun idha hadata kadaba, tanda-tanda munafik itu ada empat. Apabila berbicara dia berdusta. Wa idza tumina khana, apabila dia diberikan amanat berkhianat. Kemudian disebutkan wa idza wa'ada qadara, apabila berjanji tidak ditepati. Kemudian semua di situ wa idza khasama fajara, apabila dia itu berdebat maka dia itu menyelisihinya. Di sini khusuman juga berdebat membela kebatilan, termasuk tanda-tanda dari kemunafikan. Mula alam sampai di sini. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.